Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umri muhdathatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, majelis al-ilmu, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju ke surganya kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kajian kita pada pagi hari ini bertemakan apa? Fenomena dakwah salaf. Mungkin yang lebih tepatnya ya, bukan fenomena dakwah salaf namun fenomena dakwah salafiyah ya. Kenapa demikian? Ini secara bahasa saja namun maksudnya sama ya. Karena kata salaf itu para pendahulu kita ya. Mereka sudah tidak ada, para salafus saleh ya. Yang ada para pengikut salaf yang dinamakan sebagai salafi atau salafiyun atau dakwanya dakwah as-salafiyah. Ini salah cetak mungkin ya. Ya, fenomena dakwah salafiyah ya. Sejenak kita ingin menyampaikan dan mengingatkan, mengulang kembali apa yang telah dipelajari, apa itu dakwah salafiyah. Banyak kaum muslimin tidak paham apa itu dakwah salafiyah. Ada yang mengira, menuduh itu mazhab baru ya. Maka kita katakan dakwah salafiyah hanyalah dakwah yang menyeru kepada Al-Qur'an, al-hadis yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh. Itulah dakwah salafiyah. Hanya sekali lagi menyeru umat kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kok harus mengikuti pemahaman para salafus saleh? Lihat kembali pelajaran tadi kemarin malam ya, kemarin malam. Apa saja dalil-dalil ya tentang wajibnya mengikuti para sahabat khususnya? Ya, itu adalah salafus saleh. Itu ada suri teladan kita ya. Intinya mengapa kok kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh? Karena itu perintah Allah dan Rasul, itu perintah Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk kita mengikuti pemahaman para as-salafus saleh dalam semua bidang kehidupan beragama kita, khususnya dalam masalah al-aqidah. Paham ya? Ya, sekali lagi ini masih ada sambungan dengan pelajaran tadi malam. Masa kita ulangi lagi? Ya. Insyaallah ya, rata-rata yang hadir di sini sekarang sudah ikut tadi malam ya. Insyaallah sudah kita sampaikan kenapa kok kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena dalilnya dari ayat, dari hadis dan juga ucapan para salafus saleh. Itulah ya dakwah salafiyah. Dakwah yang hanya menyeru kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Rasul mengatakan taraktukum taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Qur'an dan Sunnahku. Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Artinya tidak cukup hanya Al-Qur'an dan Sunnah, namun dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasul mengatakan yang selamat dari kaum muslimin ma'anali washabi, yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Itulah Islam yang sebenarnya, Islam yang benar, Islam ala Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Jadi dakwah salafiyah hanyalah Islam itu sendiri, Islam yang murni ala Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya sekedar meneruskan tongkat estafet dakwah para salafus saleh, ya. Kita hanya menghidupkan kembali ajaran Rasul, menghidupkan kembali ajaran para salafus saleh di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah jauh atau menjauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itu adalah ad-da'wah as-salafiyah. Dan sudah kita sampaikan pada tadi malam atau kemarin malam, yang betul kemarin malam tadi malam sih. Terserah lah ya. Insyaallah enggak dosa kalau salah. Ya, kemarin malam ya, kita sudah nyampaikan bahwasanya inilah yang hak dakwah salafiyah, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqan. Madhab salaf itu pasti benar dan wajib kita punya prinsip seperti itu. Yang benar yang mengikuti salafus saleh, yang tidak mengikuti salafus saleh pasti salah, ya. Entah orang itu menisbatkan kepada salaf atau tidak, yang ya penting kalau sesuai dengan madhab salaf dia benar, kalau menyelisih pasti salah meskipun mengaku sebagai pengikut salafus saleh, ya. Meskipun mungkin punya label kata-kata salafi misalnya, ya, kepleknya salafi misalnya. Ya, cuma kalau menyelisih salafus saleh ya tetap salah, ya. Ini yang harus kita apa? Pahami. Jadi sekali lagi, kebenaran diukur dengan Al-Qur'an, As-Sunnah Shahihah dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin kita sampaikan, ya, tentang fenomena akhir zaman secara umum, ya, fenomena akhir zaman secara umum. Rasul dalam banyak riwayat yang sahihah mengatakan inna baina yadai sa'ah, di antaranya antad haral fitan, di antara tanda-tanda hari kiamat munculnya berbagai macam bentuk fitnah. Dan sudah kita sampaikan juga kemarin malam, kata-kata fitnah di sini maknanya berbeda dengan ya dalam bahasa Indonesia. Fitnah di sini maksudnya apa? Ujian, ya. Allah mengatakan dalam awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Yuftanun, diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji menfitnah orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, ya, dan sungguh kami telah mengetahui siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta keimanannya. Itu fungsinya fitnah, untuk memilah dan memilih, untuk ya menfilter mana yang baik, mana yang jelek, ya. Itulah diantara fitnah akhir zaman, ya, untuk liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kata Rasul, diantara tanda hari kiamat banyaknya ujian. Dan sudah kita sampaikan kemarin, di antara ujian terbesar umat ini adalah munculnya berbagai macam kelompok-kelompok sesat, pemikiran-pemikiran sesat, akidah-akidah sesat, ya, yang dimulai di zaman siapa? Nah, Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, ya. Ini sekali lagi fitnah akhir zaman yang terus, ya, ada sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antara bentuk fitnah tersebut, fitnah syubhat, ya. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Cuma yang lebih dahsyat fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama, kerancuan dalam berpikir tentang akidah, manhaj dan sebagainya. Ini yang lebih, ya, parah, ya. Dan Rasul telah memperingatkan kita dari bahaya fitnah tersebut. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka kitail lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal yang saleh, yang ikhlas, ittiba' sunnah, karena nanti suatu saat akan muncul berbagai macam bentuk fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang yang enggak paham, ya, meskipun sudah ngaji tahunan, bahkan puluhan tahun, enggak paham kalau ada fitnah di hadapannya, kalau dia terseret dalam fitnah, ya. Fitnah syahwat, ya, sekali lagi itu, ya, lebih ringan dibandingkan fitnah asyubuhat. Ya, bukan kita meremehkan fitnah syahwat maksiat, bukan. Namun ini yang lebih berbahaya, fitnah apa? Asyubuhat, ya. Kata Rasul, bersegeralah kalian untuk beramal yang soleh, yang baik, karena akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Apa dampak dari fitnah tersebut? Sampai di mana dahsyatnya? Rasul mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Statusnya langsung berubah hanya dalam waktu yang sekejap. Ya, pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Ini yang paling parah. Namun tidak menutup kemungkinan yang lebih ringan dari itu. Ya, namun tetap dahsyat. Apa itu? Dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Ada enggak? Banyak, ya. Bukan hanya jamaahnya, bahkan dai-nya, ustaznya tobat dari dakwah salafiyah. Ya. Ada, ya. Sekali lagi ini adalah zaman yang penuh fitnah. Mungkin dulu orang enggak nyangka, ustaz ini luar biasa dulunya. Ustaz ini dai luar biasa, ya, dalam mendakwakan manhaj dan akidah. Namun dengan fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat, yang kata Umar bin Khattab seperti kalmauj, seperti gelombang ombak yang bisa menenggelamkan manusia. Maka apa? Terseretlah, ya, dari dakwah salafiyah kepada dakwah harakiyah atau dakwah lil bidah. Ini banyak yang terjadi di akhir-akhir ini, fenomena yang sangat mengerikan kalau kita perhatikan dan kita renungkan. Ya, makanya kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Ya. Ini sekali lagi bahayanya fitnah akhir zaman menyeret orang dari mukmin menjadi kafir, dari al-sunnah kepada al-bid'ah, ya, dari salafi menjadi haraki ataupun yang sejenis dengan mereka. Ya bi'udinau bi'aralimnya dunia, menjual, ya, agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, entah karena untuk mendapatkan ketenaran, ya, sehingga dakwanya itu ala yang penting bapak sayang, ya, yang penting abang senang, itu yang dia inginkan, bukan yang penting Allah perintahkan, Allah, ya, ajarkan, tidak, ya, namun yang penting banyak mendapatkan follower, ya, mendapatkan, ya, dukungan, jamaah dan sebagainya. Yang diperhitungkan adalah kuantitas, ya. Sehingga apa tadi? Menggadaikan akidahnya, menggadaikan manhajnya. Yang penting dakwah itu menarik massa, bukan mengajarkan umat, ya, kepada tauhid, mengajarkan umat sunnah yang sahihah, mengajarkan akidah para salafus saleh, tidak, ya, namun itu menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, diantaranya mendapatkan banyak jamaah atau mendapatkan banyak pengikut atau follower dan seterusnya. Ini sekali lagi bahaya fitnah akhir zaman. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, fitnah akhir zaman ini menimpa semua orang, terutama kaum muslimin khususnya, karena tema kita berkaitan dengan fenomena dakwah salafiyah. Kita bahas yang mereka masih menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, yang masih menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah juga tidak selamat dari fitnah akhir zaman ini, dari fitnah syubhat, dan banyak buktinya, Dan ini yang kita akan mau bahas satu persatu dan ingin kita luruskan, ingin kita kembalikan, orang-orang tersebut atau dakwah salafiyah terutama di negeri kita ini kepada realnya yang sebenarnya, Dan ini beraneka ragam, contoh-contohnya, Dan yang pertama yang ingin kita sampaikan, dan ingin kita luruskan juga tentang masalah tadi kita sempat singgung pagi tadi tentang adab menuntut ilmu agama. Banyak terutama yang mungkin baru hijrah, katanya baru hijrah, hijrah ini juga kata-kata yang sekarang kemana-mana, bisa ditarik kemana-mana. Secara asal hijrah itu dari kufur kepada Islam, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Namun sekarang ini berbeda, ada hijrah dari salafi menjadi haraki, atau dari maksiat kepada bid'ah, dulunya artis sekarang menjadi ahli bid'ah, lebih parah, Bukan kita meremehkan masalah maksiat, tidak, cuma ingat ini metode dan manhaj salafus saleh. Kata Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat, al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang berbuat maksiat dalam hati kecilnya ada perasaan salah, ingin bertobat, Namun pelaku kebid'ahan enggak mungkin dia mau tobat. Gimana mau tobat dia merasa dia benar dalam akidah dan ibadahnya? Yasabuna annahum yuhsinuna sunnah. Makanya bid'ah lebih apa? Dasar. Hijrah itu dari bid'ah kepada sunnah, bukan dari maksiat kepada bid'ah. Lebih dasar ini fitnahnya. Dan itu ada, Sekali lagi, ini fitnah akhir zaman luar biasa. Orang-orang yang baru berhijrah terkadang semangat belajar ilmu agama. Cuma terkadang, ini juga kesalahan dari sebagian dai-dai kita, ustaz-ustaz kita, yang mereka tidak mengajarkan apa langkah pertama dalam mencari ilmu agama. Langsung diajari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga apa? Dengan ahli bid'ah pun sakinah mawaddah warahmah. Datang juga ke majlis sunnah, datang juga ke majlis ahli bid'ah, datang ke da'i salafi, datang juga ke da'i haraki ataupun ahli bid'ah. Mawaddah warahmah, harmonis. Gak diajari bahwasanya penuntut ilmu agama, apalagi yang pemula, yang paling penting pertama kali itu, cari siapa guru yang benar dalam mengajarkan agama ini. Cari ustaz yang di atas akidah salaf, mana salaf, itu yang paling penting, karena kalau sudah salah mencari guru, maka fatal akibatnya. Tadi maunya hijrah dari maksiat, dari keartisan, namun jatuhnya kepada kebid'an, menjadi al-bid'ah. Ini lebih dahsyat lagi fitnahnya. Memang enggak terasa, namun ini menurut pandangan salaf ini yang lebih berbahaya. Makanya di antara adab talibul ilmi, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Hilyatu Talabul Ilmi atau Talibul Ilmi, hiasan atau perhiasan bagi penuntut ilmu agama, buku ini berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu agama, Dan di antara adab menuntut ilmu agama, kata beliau, Kun salafian ala jada wahdan mubtadi'ah. Jadilah kalian itu salafi sejati. Ya, alias bukan salafi imitasi, ya. Bukan barang saja yang ada asli imitasi. Salafi juga demikian. Ada yang asli, ada yang imitasi. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid menekankan, kun salafian ala jada. Jadilah engkau salafi sejati. Di antara ciri salafi sejati adalah ihdar mubtadi'ah. Jauhi alil bid'ah. Jangan duduk bersama alil bid'ah dalam majlis mereka. Jangan menimba ilmu dari alil bid'ah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah ucapan Syekh Bakar Abu Zaid tadi, ya, beliau mengatakan yang nampak dari ucapan Syekh Abu Bakar Abu Zaid tadi itu bahwasanya beliau melarang menimba ilmu dari alil bid'ah dalam berbagai macam ilmu, ya, terutama sekali lagi ini berkaitan dengan ilmu agama, ya. Jangan menimba ilmu dari mereka meskipun tentang bahasa Arab, jangan, ya. Karena apa? Ada dua kerusakan kata Syekh Utsaimin. Kerusakan yang pertama, kalau ada salafi belajar kepada alil bid'ah, nanti alil bid'ah enggak cukup helmnya. Ya, besar kepala. Ini yang bisa biasa hadir di Masjid Fatimah, hadir juga di majelis alil bid'ah. Jadi apa? Tambah besar alil bid'ah itu, ya. Itu kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua, bisa jadi orang yang di luar sana mengatakan ini dai, ya, enggak ada masalah. Kenapa? Ini jamaahnya Masjid Fatimah juga hadir di sana. Enggak apa-apa berarti, ya. Ini kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Berarti antum memberikan contoh yang jelek kepada orang yang di luar sana, antum juga dapat dosanya, ya. Kemudian juga lebih parah lagi kalau kita tahu nak tambahkan kerusakannya, namanya alil bid'ah. Meskipun mengajar masalah bahasa Arab, namanya akidah itu akan keluar lewat lisannya, ya. Kata ulama, kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap gelas bejana itu akan mengeluarkan isinya, ya. Kalau isinya bid'ah, keluar bid'ah meskipun lewat apa? Bahasa. Disisipkan syubhat-syubhat lewat apa? Bahasa atau lewat fikih dan seterusnya. Ya, maka itu sangat berbahaya. Dan ini yang kita apa sangat sayangkan, ya. Banyak dari jamaah kita yang tidak tahu mana ustaz salafi, mana haroki, ya. Kalau di Surabaya itu pernah kejadian. Ini terutama kalau di enggak tahu di sini ada ndak, namanya MTMT, ya. Majelis Taklim, ya, Majelis Taklim ala emak-emak, ya. Ya, koordinatornya emak-emak, ya. Ini kadang merusak, ya. Pernah suatu saat mendatangkan seorang ustaz, ya, kita diberitahu ustaz, antum tahu fulan ini siapa? Kok diundang di kajian MT fulana, ya. Katanya dari luar pulau, ya. Waktu itu kita tahu ada kenalan ustaz di luar pulau tersebut yang dekat dengan kita. Kita tanya, siapa fulan ini? Dia datang ke Surabaya kok diundang. Loh, dia ini ustaz, ya, dai-nya kelompok-kelompok haroka, kelompok khawarij yang mengkafirkan pemerintah kita, ya. Na'udzubillah min dzalik. Yang undang siapa? Mak-mak tadi yang ngatakannya MT salafi tadi, ya. Ini karena apa? Ya. Tidak tahu adab menuntut ilmu yang sebenarnya, manhaj al-sunnah dalam menimba ilmu agama. Padahal ya, dalil-dalil dari ayat, dari hadis, dari ucapan salafus saleh, bahkan kata Syekh Ibrahim Raheli, ya, ucapan salaf tentang larangan duduk di majlis ilmunya alil bid'ah itu bisa apa? Ratusan, bisa ditulis dari jilid-jilid buku tentang hal itu, ya. Di antaranya kalau kita pakai ayat, Allah mengatakan wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil la yukfaru bi ustazau bi fala taqudu mahum. Telah diturunkan kepada kalian, ya, ayat, ya, Al-Qur'an yang mana jika ayat-ayat itu diperolokkan, dikufuri, jangan duduk bersama mereka. Kata ulama tafsir seperti Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di antara yang memperolok agama Allah, ayat-ayat Allah adalah alil bid'ah, karena mereka suka mengotak-atik ayat Al-Qur'an sesuai dengan otak hawa nafsu mereka. Maka fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Jelas ini larangan Allah, ya. Rasul mengatakan man sami'a ahadukum bid-dajjal falyana'a anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya dajjal, jauhi dia, menjauh darinya, ya. Fa wallahi inna rajul, ya, yasab annahu mu'minun fayatihi, ya fayattabi'ahu lima yab'atsuna syubhat au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan sesungguhnya nanti akan ada seseorang yang dia terlalu pede, ya percaya diri, sombong, sok, dia mengatakan saya kuat imannya, ya. Saya akan tantang Dajjal. Namun dia pun akhirnya apa? Bertekuk lutut di hadapan Dajjal, ikut Dajjal karena apa? Terpengaruh dengan syubhatnya Dajjal. Ya, kata Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, fitnahnya Ahlul Bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Syubhatnya lebih lengket daripada syubhatnya Dajjal. Ya, artinya apa? Kalau kita diperintah oleh Rasul menjauh dari Dajjal, apalagi dari Ahlul Bid'ah. Ya, karena apa? Fitnahnya Ahlul Bid'ah lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Ya, kalau kita mau perinci lagi, Dajjal muncul berapa kali seumur dunia ini? Satu kali. Ahlul Bid'ah berapa kali muncul? Hah? Bukan sering, ya, tiap detik ada aja. Nah, yang kedua, ya, Dajjal enggak bisa masuk kota Mekah, kota Madinah. Kalau Purwakarta bisa enggak? Ya, Dajjal kata Rasul, ya, bisa keliling dunia. Namun dia enggak bisa masuk kota Mekah, kota Madinah karena ada malaikat yang menjaga, ya. Al-Bid'ah bisa enggak masuk kota Madinah Mekah? Bisa bertelur di sana. Ya kan? Kemudian yang ketiga, dasarnya fitnahnya Dajjal. Kalau Dajjal ada tandanya, tulisan kafara atau kafir di antara kedua matanya, ya. Orang mukmin yang buta huruf pun bisa melihat, ya. Al-Bid'ah, apakah ada tulisannya? Saya Al-Bid'ah gitu. Ada. Makanya sekali lagi fitnahnya Dajjal, fitnahnya Al-Bid'ah lebih dahsyat. Rasul menyuruh kita menjauh, bukan malah mendekati, bukan malah diundang, ya. Kan kita ambil baiknya saja Ustaz. Mendatangkannya saya sudah enggak baik. Gimana mau mengambil baiknya? Ini sudah apa? Melanggar firman Allah, ya, menabrak tadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaah kita yang sok. Ya. Ada pula kisah juga ada seseorang, ya, dari kita juga. Ini kita sekali lagi berbicara tentang orang-orang kita, ya, bukan di luar sana. Ya, kalau di sana sudah biasa sudah. Ya, lumrah sudah, memang itulah. Cuma ini yang berbahaya. Fenomena dakwah salafiyah sudah mulai ada istilahnya krisis akidah wal manhaj, ya. Ada kelunturan dalam masalah manhaj, ya, khususnya. Ini di antara contohnya masalah yang pertama manhaj talaki, ya, fi talabil ilmi. Dari siapa kita mengambil ilmu agama kita? Ada suatu saat, ya, di Surabaya khususnya ada orang-orang, ya, mau memanggil katanya ahli parenting nabawi. Apa parenting itu? Makanan apa itu? Ya, artinya ahli pendidikan Islam lah, ya, karena di situ banyak sekolah baru dan sebagainya, mau diundang katanya ahli pendidikan. Ada yang menegur, "Duh, itu kan bukan dari golongan kita, bukan dari salafiyin, kok diundang?" Ya. Yang mau undang ini enggak terima, ya. Ini kan hanya pembahasan masalah pendidikan, ya. Dakwah salafi enggak punya ahli pendidikan. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian, ya, ada yang menanyakan apa bukti dia bukan salafi, ya. Kita tahu, ya, ada yang tanya kepada saya bilang sebentar, ya, saya buktikan dia punya, ya, yang mau diundang ini punya ceramah berkaitan dengan pendidikan Islam. Di rekaman itu YouTube itu baru menit ke-6 dia mengatakan, ya, saya akan menukilkan ucapan seorang, ya, ulama pakar pendidikan Islam dunia, ya, yang bernama Muhammad Qutb. Muhammad Qutb siapa? Ya, gurunya Usama bin Laden, ya. Ini katanya ulama pendidikan Islam. Ulama ala apa? Teroris, ya. Kok ini dikatakan Ustaz, ya, sudah enggak benar. Artinya sekali lagi meskipun ucapannya, kajiannya berkaitan dengan pendidikan sekolah, namun enggak mungkin terlepas dari apa? Syubhat, ya. Kok ini mau diundang, ya. Ini lagi-lagi emak-emak juga. Ya. Insyaallah di sini enggak, insyaallah, ya. Namun ini fenomena yang ada, ya. Kita, ya, sebutkan apa adanya fakta di lapangan. Sekedar untuk watawasabil haq, watawasabil sabar. Meskipun memang pahit, ya, kita juga diserang sama mak-mak. Ya. Ini fenomena yang luar biasa. Ahli bid'ah, ya, kelompok-kelompok arakah diundang di markas-markas kita untuk ngisi kajian-kajian di jamaah-jamaah kita. Padahal sekali lagi di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah meninggalkan majelisnya ahli bid'ah, meninggalkan ahli bid'ah. Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah mengatakan Usul Sunnah indana atau masuk bimakana al-sabr al-salam waqit tidak ubihim wa tarkul bid'ah wa ahliha. Kata beliau, termasuk prinsip-prinsip akidah kita ahli sunnah wal jamaah mengikuti jejak para sahabat, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan meninggalkan ahli bid'ah. Bukan malah dipanggil ahli bid'ah ke kajian kita, Bahkan yang lebih parah dari itu, ada orang-orang yang sudah statusnya sebagai ustaz, sebagai dai, namun suka memposting, pengumuman kajian kelompok-kelompok harokat. Duh kan dia masya Allah apa nomor-nomor ayat, dia apal di atas belakang dan sebagainya. Apa itu jaminan dia ahlus sunnah, Nauzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, adalah fenomena yang sangat dasar. Seorang ustaz salafi nggak tahu siapa dai salafi, siapa dai haroki. Kok sampai apa memposting di FB-nya kajian-kajian kelompok-kelompok yang sesat. Yang lebih anehnya lagi, yang menegur sang ustaz sang murid, ustaz itu kok ustaz memposting? Duh iya tak, masya Allah. Ini itulah sekali lagi fitnah akhir zaman luar biasa. Kemudian kalau kita lihat para salafus saleh bagaimana, mereka sangat mentahdir duduk bersama Ali al-Bidah, sebagaimana kata Abdul bin Abbas, la tujalisu alal ahwa, jangan kalian duduk bersama alil ahwa, fa inna mujalasata mumritul qulub, karena duduk bersama mereka di majlis mereka itu adalah apa? Menimbulkan penyakit dalam hati kita, dan sudah kita sampaikan al qulub dhaifa, hati itu lemah, sedangkan syubhat cepat menangkap. Dan ini berlaku bukan hanya di majelis ilmu di dunia nyata, namun juga di dunia maya. Jangan mengatakan, enggak, saya nggak pernah duduk di majelisnya Ali bin Tausad. Cuma saya ikut grup WA mereka. Ini samirawon, nggak ada bedanya. Bahkan ini lebih dahsyat. Hati-hati. Sekali lagi, syubhat khatafa, cepat menangkap. Bahkan yang lebih parah, ini juga terjadi di Surabaya, nggak tahu di sini. Ada satu jamaah itu bonek ya, masuk ke dalam grup-grupnya al-bidah. Memang niat awalnya katanya untuk menasihati. Cuma siapa dia menasihati al-bidah? Disebarkan makalah-makalah ustaz-ustaz salafi di tengah-tengah apa grupnya al-bidah. Mungkin 99% dari al-bidah dia saja sendirian. Tujuannya katanya untuk menasihati. Namun ketika dia tadi menyebarkan dakwah salafiyah di tengah kerumunan serigala ini, serigala enggak terima, Cuma anehnya yang jamaah kita ini mengatakan karena waktu itu ditantang debat yang jamaah kita. Kata dia dengan seenaknya, kayaknya enggak punya dosa, kalau kalian menantang debat, datangi rumah ustaz. Ya Allah. Ini lempar batu sembunyi muka. Ini fenomena apa ini? Kalau memang Anda enggak sanggup, sudah, fataqullah matatum. Jangan apa? Cari penyakit, Ini yang terjadi banyak di tengah-tengah kita asal-asalan mencari ustaz, Yang pertama sekali lagi, ukuran kita mencari ilmu agama, akidah dan manhajnya itu yang paling utama. Karena ini pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah ahli bidah. Kalau masalah akhlak, masalah rajinnya orang itu beribadah, ini bukan apa? Garis pemisah, Apa masalah penampilan, masalah casing, Sama-sama kan jenggotan ya ustaz. Dia kan cingkrang. Enggak menjamin orang itu salafi, Usama bin Laden berapa meter jenggotnya? Luar biasa, kalah kita, Namun apakah itu jaminan dia menjadi Ahlu sunnah? Kita bukan memperolok sunnah rasul, naudzubillah min dzalik, itu kufur, Namun harus kita pahami mana itu kewajiban yang tidak membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, dan sekedar itu adalah kewajiban yang atau yang itu kewajiban yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Seperti dalam masalah sholat, Sholat itu ada kewajiban, ada apa? Syarat, ada rukun, Ketika kita meninggalkan kewajiban cukup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau syarat-syarat enggak terpenuhi, batal syarat kita. Rukun enggak terpenuhi, batal syarat kita. Sama dengan ini. Penampilan sunnah tadi itu bukan jaminan orang itu alum sunnah. Sekarang banyak ahli bid'ah yang penampilannya mirip dengan kita atau bukan bahkan lebih dari kita. Cuma itu bukan jaminan, Bahkan bisa sebaliknya, Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik, bukan kita memperolok sunnah Rasul, bukan kita meremehkan. Cuma ini tadi seperti kita mengatakan ini wajib salat, ini syarat salat, ini apa? Rukun salat. Bukan kita meremehkan masalah kewajiban salat, naudzubillah min dzalik. Bisa jadi kebalikan. Bisa jadi orang itu maksiat dengan mencukur jenggot. Kita katakan maksiat, mencukur jenggot. Atau dia musbil, dia maksiat. Namun dia ahli sunnah, karena akidah manhajnya ahli sunnah. Namun bisa jadi yang berjenggot, yang cingkrang dia ahli bid'ah, karena dia apa? Akidahnya akidah khawarij, akidahnya akidah ahli bid'ah. Makanya harus kita apa? Tahu porsinya. Apa sih ukurannya orang itu dikatakan ahli sunnah? Ustaz ini salafi atau bukan? Lihat akidah wal manhaj. Ingin kita sampaikan di sini, biar kita nggak dituduh ngarang-ngarang sendiri atau dikatakan, Contoh, ucapan Imam Ahmad rahimahullah bila mengatakan wa minas sunnati allazima allati man taraka minha khoslatan lam yakulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara akidah yang wajib, yang barang siapa meninggalkannya, tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Ukurannya apa? Masalah akidah. Itu pembeda mana itu ahli sunnah, mana itu ahlul al-bidah. Paham ya? Nah, kita tambahkan lagi dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Dalam kitab Fatwa Arkanil Islam, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan tentang khasa'is al-firqah najiyah. Keistimewaan ciri khas al-firqah najiyah dakwah salafiyah. Kata beliau, abrazul khasa'is lil firqatin najiyah hiya tamasuk bimakana alin nabi s.a.w. fil akidah wal ibadah wal akhlak wal mu'amalah. Bahwasanya ciri khas al-sunnah firqah najiyah berpegang teguh dengan ajaran nabi dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah. Ada beberapa pembahasan? 4, akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kemudian kata beliau di halaman setelahnya, setelah menjelaskan ciri khas al-sunnah dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, beliau mengatakan wa naqsu min hadhil khasa'is la yukhrijul insan an kauni minal firqatin najiyah. Kekurangan dalam tadi muamalah, ibadah, akhlak tidak mengeluarkan orang itu dari firqah najiyah. Lakin likulli darajatin mimma amilu. Namun setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan kekurangannya tadi, Wan naqsu fi janib tauhid rubama yukhriju anil firqatin najiyah. Adapun kekurangan menyimpang dari akidah, dari tauhid, inilah yang mengeluarkan orang dari firqah an-najiyah. Paham ya? Jadi ukuran kita menimba ilmu itu cari dulu ustaz yang akidahnya lurus, manhaj dakwahnya lurus, Kalau sudah menyimpang, ini sekali lagi bisa mengeluarkan dia dari ahli sunnah wal jama'ah al-firqah an-najiyah. Dan ini Syekh Utsaimin dan juga ulama seperti Syekh bin Baz juga mengatakan seperti ini, bukan berarti meremehkan masalah ibadah, muamalah dan apa? Akhlak. Betul, akhlak itu termasuk bagian dari agama Islam. Namun dia bukan apa pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Mungkin ada di antara al-bidah mereka masya Allah yang lemah lembut ucapannya, yang masya Allah dermawan, ya, masya Allah, tidak pernah lepas dari siwak ketika mau sholat. Kita yakin itu adalah apa? Sunnah Rasul, akhlak yang mulia. Namun bisa jadi dia alibitakan akidah manhajnya yang apa? Yang sesat. Paham ya? Jangan gagal paham. Nanti kira kita apa dituduh? Murtad karena memperoleh agama Allah. Ini demo lagi. Ya. Jadi, ya, ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, ini fenomena yang ya kita dapati di beberapa ya kajian-kajian dakwah as-salafiyah, meremehkan masalah manhaj al-sunnah dalam menimba ilmu ya kepada ahli al-bidah. Ya, makanya sekali lagi, kalau kita mau menimba ilmu dari seorang ustaz, ya, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka selektiflah, perhatikanlah, pilih ya, siapa yang engkau bisa ambil ilmu agamanya tersebut. Ukuran pertama, sebagaimana kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab beliau, ya, Al-Ajimah Mufidah An-Asyatin Manai Jadidah, beliau mengatakan, lihat dulu akidahnya, ya, apakah sesuai dengan akidah salaf atau tidak, ya. Kemudian yang kedua tentang keilmuannya, ya, tentang apa? Keilmuannya, iya akidahnya lurus, cuma dia apa? Jahil, ya, seperti yang kita sampaikan, gak tahu tadi pagi, ada ustaz, ya, yang juga banyak jamaahnya, namun tadi jamaahnya mak-mak, ya. Itu kalau ngaji, ya, kalau ngajar, kalau ceramah, referensinya, ya, kita mungkin 1-2 kitab lah, atau sekarang pakai, ya, gadget, ya. Kalau dia enggak, bukunya setumpuk gunung, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sahih Tarhib wa Tarhib Syekh Albani, ya. Namun semuanya terjemahan bahasa Indonesia. Artinya apa? Enggak paham bahasa Arab dia. Apa akibatnya? Ya asal-asalan mentafsirkan, asal-asalan mensyarah hadis Rasulullah SAW. Ini jahil. Betul dia apa? Kelihatannya menyuruh kepada akidah yang sahih. Cuma dia jahil. Ya. Padahal Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar ilmu dari ahlinya yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau Allah merintahkan kita belajar kepada ahli ilmu, berarti sebaliknya dilarang kita belajar dari orang yang tidak berilmu. Bagaimana kita mau menimba ilmu, ya, sedangkan orang itu enggak berilmu? Sebagaimana kita kalau menimba air dari sumur yang enggak ada airnya, yang kita dapati apa? Kalajengking, ya. Racun ataupun lumpur, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi banyak fenomena-fenomena seperti ini. Ukurannya sekali lagi akidah saya dan apa? Ilmu, ya. Bukan dia dokter ustaz. Ya, dia kan sudah S3 di Madinah ustaz, ya. Kita katakan ya, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, berapa banyak dokter yang dia enggak paham akidah as-sahihah, ya. Berapa banyak dokter yang mereka apa? Ya, ilmunya tidak barokah. Ya, adallahu Allah ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu, ya. Ini sekali lagi fenomena yang sangat ya memprihatinkan. Kita menimba ilmu itu ukurannya akidahnya sahih dan dia berkompeten dalam bidangnya, bukan karena followernya banyak, bukan karena dia yang paling viral. Kalau mau viral-viralan, yang paling trending topik selama-lamanya, ya Fir'aun, ya kan? Paling viral itu sudah, ya. Paling terkenal, ya, Abu Lahab, ya, mulai dulu Tabbat yada Abi Lahabin. Nah, namun apakah itu ukuran kita menimba ilmu? Bukan, ya. Menimba ilmu ukurannya bukan gelar, bukan viral, followernya banyak, ya, bukan karena dia pengikutnya banyak, ya, bukan karena fasihnya, retorikanya, bukan, ya. Rasul mengatakan inna minal bayani la sihra. Di antara bentuk sihir, retorika yang indah. Ahlul bid'ah luar biasa retorikanya. Ada dedengkotnya kelompok ahli bid'ah Mu'tazilah, ya, yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, ini yang sudah sering kita sampaikan di kajian-kajian kita. Jangan terprovokasi, tertipu, terlena dengan kata-kata, oh ustaz ini muridnya ulama fulan, muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Oh, Ustaz ini muridnya Syekh Utsaimin. Kita katakan jangankan muridnya Syekh Utsaimin, jangankan muridnya Syekh bin Baz, muridnya Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ada yang menjadi pemimpin kelompok sesat Mu'tazilah. Bukan jaminan. Paham ya? Jadi jangan apa? Berdalih dengan oh dia kan muridnya si fulan, ya. Kita katakan enggak menjamin. Berapa banyak murid ulama besar menjadi ahli bid'ah, ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada yang tobat dari dakwah salafiyah, muridnya siapa? Syekh Utsaimin, ya. Enggak menjamin, ya. Bahkan saya sendiri menyaksikan, kita alhamdulillah sudah kita sampaikan kemarin atau tadi pagi duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi di Madinah, ya. Kita belajar Sunan Abi Dawud. Pada waktu itu pas ada serangan Amerika ke Afghanistan, ya. Syekh Abdul Muhsin Abbad sempat mengkritik Usama bin Laden. Tiba-tiba yang ya di samping saya, ya, dia ini tiap hari hadir di majelisnya Syekh, ya. Namun dia mengatakan ketika Syekh mengkritik Usama bin Laden, mengatakan Syekh enggak tahu wakil kenyataan. Paham ya? Artinya apa? Ini murid yang kurang ajar, ya. Murid yang enggak sama akidah manhajnya dengan gurunya. Jangan kita apa? Ukuran menimba ilmu langsung, oh dia murid, ya. Kita buka statusnya di ya internet, oh masya Allah guru-gurunya sekeranjang dari ulama. Kita katakan enggak menjamin, lihat dulu akidahnya sama enggak dengan akidahnya gurunya. Sama enggak dengan manhaj gurunya? Kalau enggak sama, apa artinya pengakuannya sebagai murid si guru fulan? Bukan kita meremehkan berguru kepada ulama al-sunnah, bukan. Cuma itu bukan ukuran, ya. Seperti kita katakan tadi, Wasil bin Atha, muridnya Al-Hasan Al-Basri, namun dia ya menyimpang dari akidahnya Al-Hasan Al-Basri sampai mendirikan kelompok namanya Mu'tazilah. Kalau sekarang kelompok liberal, ya. Mereka ini apa? Wasil bin Atha dalam sejarah kata para ulama, Wasil bin Atha ini istilahnya apa? Kalau istilah kita itu pelat. Apa namanya? Cegal. Ya, enggak bisa ngomong ra kalau bahasa Arabnya ya, enggak bisa ngomong r, ya. Namun dia bisa ceramah tanpa kata-kata yang ada huruf ra-nya. Ada, saya sebenarnya ada di ya, saya pernah download, ya. Artinya apa? Ahli retorika. Antum bisa enggak? Ya, 5 menit saja ngomong enggak pakai R. Ya, spontan ya. Enggak boleh sekarang-karang dulu. Ini menunjukkan apa? Ahli retorika. Cuma gaya bahasa yang indah bukan jaminan orang itu ahli sunnah ataupun ya salafi sejati. Lihat akidahnya, manhajnya apakah sesuai dengan akidah manhaj salaf saleh ataukah tidak. Paham ya? Ya. Pembahasan yang kedua, di antara krisis akidah wan manhaj ya dalam tubuh sebagian yang mengatasnamakan diri salafi, yaitu munculnya ucapan ataupun statement yang mengatakan dakwah tidak harus dimulai dengan tauhid. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ucapan para ulama-ulama sejak dahulu kala ya sampai detik ini, mereka semua sepakat ya, di antara ciri firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah Thaifah Mansurah dakwah salafiyah memprioritaskan dakwah kepada apa? Tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, ya. Dan ini adalah bentuk mengikuti dakwah para nabi para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya an ibudullah. Ya, sembahlah Allah dan tinggalkanlah apa? At-taghut. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah wadih jelas sebetulnya. Antum mungkin yang pernah belajar usul salasah, pernah enggak belajar usul salasah? Coba angkat tangan, siapa yang pernah belajar kitab usul salasah? Ya, masih mending daripada enggak? Angkat tangan yang baca, yang penting tuntas baca, ya, atau lebih baik lagi mengaji kepada seorang ustaz. Ada kitab usul salah ini pelajari. Ini tawadhu atau memang kebangetan ini? Ya, minhaj berkon najiyah enggak dipelajari, usul salasa mau ya. Ya sudahlah. Ya kita husnudzon tawadhu, enggak mau sombong ya. Ya cuma jangan nemen. Dalam kitab usul salasa, ya ini juga termasuk yang dinasihatkan oleh para ulama untuk dipelajari di awal-awal kita belajar ilmu agama, ya. Bagi yang baru hijrah, ini kitab-kitab pemula, ya. Dan di situ jelas-jelas ditampilkan dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada tauhid uluhiyah, dan itu ciri khas dakwah salafiyah. Dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah karangan Syekh Muhammad bin Jami Zinu dikatakan, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Firqatun Najiyah itu mementingkan, memprioritaskan, mendahulukan, mengutamakan dakwah tauhid. Yang dimaksud adalah ifradullah bil ibadah tauhid al-uluhiyah. Sekarang ini muncul, ya, orang-orang yang mengaku sebagai dai-dai kita juga, ya, mengaku sebagai dai al-sunnah, dai salafi, cuma dia menulis makalah, ya, bahwasanya, ya, mau kita bacakan, ya, kita bacakan judulnya, ya. Ya, muncul, ya, makalah yang mengatakan mengapa engkau samakan berdakwah di tengah umat Islam dengan dakwah di tengah kaum Yahudi. Ya. Bahkan dia apa? Menuduh orang yang mengutamakan, yang mengedepankan, yang memprioritaskan dakwah kepada tauhid dikatakan seperti khawarij. Ya. Dia mengatakan, ya, dahulu kaum khawarij melakukan tindakan ini sampai akhirnya ceroboh mengkafirkan umat Islam. Ya, jadi ulama-ulama yang mereka ini memfokuskan, memprioritaskan, mendahulukan dakwah tauhid berdasarkan hadis Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad innaka ta'ti qauman ala kitab falyakun awwala ma tadunna syahadat ala ilaha illallah. Rasul pernah berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali apa? Kata orang ini, kalau kita mendahulukan dakwah tauhid, seolah-olah kita menyamakan kaum muslimin dengan apa? Yahudi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Yang pertama kita katakan, ya, sungguh keji ucapannya mengatakan, ulama-ulama yang memutuskan dakwah kepada tauhid dikatakan apa? Khawarij. Sekarang, bukankah Rasul mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in? Hatta law dakhal juradabi laqad ladakhaltum. Sungguh kalian umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Sejengkal di sebelah sahala semis sehasta. Seandainya mereka masuk ke lubang dok binatang di gurun pasir, kalian juga akan mengikutinya. Ketika itu Rasul ditanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka yang diikuti adalah Yahudi dan Nasara? Rasul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Artinya apa? Ada umat Islam mengikuti jejak orang Yahudi. Maka ketika kita mendakwahkan mereka kepada tauhid, ya, bukan berarti kita apa? Ngarang sendiri. Ini metode ala apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang berbuat syirik itu hanyalah orang Yahudi? Hah? Apakah tidak ada kesyirikan dengan kaum muslimin sehingga tidak layak kita berdakwah tauhid? Hah? Rasul mengatakan, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah mengikuti jejak orang-orang musyrikin, hatta ta'buda qabailu min ummatil awsan, sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Kok tidak boleh kita dakwah tauhid sedangkan fakta di lapangan banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Nah, inilah sekali lagi krisis akidah wal manhaj, ya. Ini adalah fitnah akhir zaman. Ini bukan orang yang di luar dakwah salafiyah. Ini masih mengaku sebagai dai apa? Salafi. Ngomongnya seperti ini, ya. Mempersoalankan dakwah tauhid, ya. Kalau yang di luar sana membakar kalimat tauhid, ini mempersoalkan dakwah apa? Tauhid. La'udzubillahi min dzalik. Sampai terakhir dia mengatakan, dan akankah Anda menunda pengajaran tata cara sholat, zakat, puasa, haji, pernikahan, dan perdagangan Islam yang benar dengan dalih mengedepankan dakwah tauhid? Apa maknanya ini? Hah? Berarti kalau kita mendakwakan tauhid pertama kali dikatakan apa? Keliru. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini ingin kita sampaikan ya, untuk antum bandingkan ucapan orang ini dengan ucapan ulama ahli sunnah. Ya. Kita nukilkan, ini sudah kita terjemahkan. Yang pertama dari ucapan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, kalau antum pernah belajar kitab tauhid, ada yang pernah belajar kitab tauhid? Satu orang toh, perwakilan ya. Padahal ini bukan fardu kifayah, fardu ain. Ya. Ya, belajar tauhid ya, di antara kitab tauhid ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mencantumkan bab ya, addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ada bab yang judulnya berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian beliau membawakan hadis Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Ulama sangat amat paham bahwasanya hadis Mu'adz bin Jabal itu juga layak cocok untuk kaum muslimin ya. Rasul menyuruh Mu'adz bin Jabal mendakwakan tauhid kepada orang-orang ahli kitab, bukan hanya khusus bagi ahli kitab. Dakwah tauhid juga untuk siapa? Kaum muslimin. Makanya ulama memakai hadis itu untuk apa? Ya, membahas tauhid di tengah-tengah kaum muslimin, bukan seperti yang dituduhkan oleh sang dai tadi. Ya, menyalahkan yang mendakwakan tauhid seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan apa? Yahudi, bahkan menuduhnya sebagai khawarij. Naudzubillah min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana dalam bab ya, dalam kitab tauhid itu di akhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan bab lah kurang lebih al-masail. Di antara kesimpulannya kata beliau, faedah atau poin yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Poin yang ke-8 beliau mengatakan pembahasan tentang tauhid harus didahulukan sebelum yang lainnya, meskipun pembahasan tentang sholat. Ya, ini sama tidak dengan ucapan dai tadi? Hah? Antum pilih mana? Doh, itu dokter lo ya. Syekh Islam nggak punya gelar dokter. Pilih yang mana? Ini sekali lagi fenomena apa di tengah dakwah kita. Naudzubillah min dzalik. Yang sudah maklum bil darurah, dakwah tauhid itu yang paling utama, kok dipersoalkan? Bahkan itu dua orangnya apa? Khawarij. Naudzubillah min dzalik. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Al-Wahhab, bahwasanya pembahasan tauhid didahulukan dari semua pembahasan yang ada. Meskipun tentang masalah apa? Salat. Kalau tadi ustaznya tadi atau dai-nya tadi mengatakan, ya apakah harus ditunda pengajaran masa salat hanya gara-gara mengedepankan tauhid? Iya, jawabannya. Ini ucapan para ulama. Ya, kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambah dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wajib bagi para dai untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah disampaikan oleh para rasul dan menyeru kepada jalan yang lurus, yaitu Islam yang merupakan agama Allah yang hak, dan yang paling utama adalah berdakwah kepada akidah yang benar. Ya. Kita tambah lagi dari ucapan Syekh Al-Albani. Dan Syekh Al-Albani punya kajian yang direkam kemudian ditranskrip menjadi sebuah kutip. Judulnya jelas, at-tauhid awalan yadu'atal Islam. Ya. Judulnya apa? Tauhid yang pertama wahai para dai-dai kaum muslimin. Ya. Ini cuma apa? Diprotes oleh sang dokter tadi. Ya. Apakah enggak tahu merasa lebih pintar dari ulama tersebut atau tidak? Wallahu a'lam. Nah. Kata Syekh Al-Albani, tidak diragukan lagi bahwa keadaan orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu serupa dengan keadaan kebanyakan dari kelompok-kelompok kaum muslimin saat ini. Ya, keadaannya mirip, sama, yaitu apa? Banyaknya kesyirikan. Di zaman jahiliyah banyak kesyirikan. Ya, di negeri kita, di tengah-tengah kaum muslimin juga banyak apa? Kesyirikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kesyirikan di zaman ini lebih dahsyat daripada kesyirikan di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah syiriknya dikala apa? Senang. Dikala susah, bertawakal kepada Allah. Allah mengatakan, fa idza raqibu fil fulki ja'a Allah mukhlishina lahuddin falamma najam lal bar idahum yusyrikun. Apabila kaum musyrikin jahiliyah berlayar di lautan ditimpa ombak musibah, mereka apa? Apakah membuat sesaji? Apakah mereka mengadakan festival syirik? Tidak. Da'awullah. Ini kaum musyrikin jahiliyah, kata Allah. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika susah bertauhid, falamma najahum ilal bari idahum yusyrikun. Ketika mereka dalam keadaan senang diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat syirik, ya. Jadi sekali lagi, ini fenomena di zaman sekarang kesyirikannya lebih dahsyat. Sebagian kaum muslimin syiriknya di kala susah maupun senang. Di kala susah sudah ditimpa gempa, ditimpa tsunami, likuifaksi, katanya ini karena kurang sesajinya. Nauzubillah min dzalik. Jin-jinnya masih lapar, kurang sesaji. Nauzubillah min dzalik. Sudah dikasih peringatan masih apa? Berbuat syirik. Ini syiriknya lebih parah dari kaum apa? Musyrikin jahiliyah. Kok kita enggak boleh dakwah tauhid? Kok kita dilarang, dicela mendahulukan dakwah tauhid seolah-olah kaum muslimin sudah apa? Lurus tauhidnya semuanya. Nauzubillah min dzalik. Kata Syekh Albani, keadaan kaum musyrikin jahiliyah dengan sekarang kalau bisa dikatakan 11-12, sama mirip. Karena kata beliau, oleh karena itu kita katakan, kata Syekh Albani, oleh karena itulah kita katakan solusi bagi umat Islam sekarang ini sama dengan solusi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi menyelamatkan kaum jahiliyah dengan dakwah tauhid selama 10 tahun di kota Mekah, tidak ada yang lainnya, maka demikian pula sekarang ini kita juga memprioritaskan dakwah kepada apa? At-tauhid, tanpa mengesampingkan masalah yang lainnya, Kalau dulu memang belum ada syarat sholat, Rasul dakwahnya tauhid, 100% tauhid. Kalau sekarang kita dakwah tauhid yang kita utamakan, tanpa mengesampingkan pembahasan yang lain. Namun jangan dicela seperti tadi, Apakah kita harus mendahulukan tauhid sebelum mengajarkan sholat dan seterusnya? Ini sekali lagi membuat kerancuan di dalam jamaah, terutama as-salafiyin. Kemudian kita nukilkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Jami Zinu rahimahullah ta'ala ketika beliau mentafsirkan tadi sudah kita sampaikan dalam kitab Minhajul Firqatun Najiyah, beliau mengatakan Firqatun Najiyah itu tak tabir tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Jami Zinu mengatakan ada 4 golongan ulama, baik ulama su atau ulama warasatul anbiya. Ada ulama yang tahu tauhid dan dia menyebarkan dakwah tauhid. Ini warasatul anbiya. Yang kedua, tahu tauhid namun enggak mau dakwah tauhid, Dakwahnya masalah rumah tangga, masalah fikih, masalah akhlak. Ini tentunya bukan pengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri pengikut Nabi Muhammad, kata Allah surat Yusuf 108, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man tabi'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Apa dakwahnya Rasul? Subhanallah, maha suci Allah, aku bukan termasuk orang musyrikin. Kata Syekh Muhammad bin Jami Zinu ketika mentafsirkan ayat tadi, di antara faedah ayat tadi yaitu kita wajib mendahulukan dakwah apa? At-tauhid sebagai bentuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Namun inilah sekali lagi fakta di lapangan muncul celotehan ataupun statement yang merusak dakwah as-salafiyah, ingin melunturkan ciri khas dakwah salafiyah, dakwah kepada al-aqidah sahihah, dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Poin yang ketiga di antara fenomena dakwah atau sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, kalau tadi dia ketika berdakwah sudah enggak memeningkan tauhid istilahnya kalau sunnah Rasul sudah dicabut, meninggalkan sunnah, apa yang terjadi? Berbuat bid'ah. Apa bid'ahnya? yaitu dakwah ke politik, ya. Itu sudah apa? Otomatis. Kalau sudah meninggalkan sunnah, pasti akan berbuat apa? Bid'ah, ya. Ini muncul, ya. Berapa tahun yang lalu sudah ada di antara dai-dai yang mengatakan, kenapa dakwah salafiyah atau salafiyin enggak buat partai politik? Na'udzubillah min dzalik, ya. Ada pula yang mengatakan, menyerukan, kenapa kita kok dilarang masuk ke parlemen, ya. Maka waktu itu kita tantang, kalau Anda lulus silakan masuk parlemen, kita mau tahu, ya. Padahal ulama Ahlussunnah, ya, banyak mewasiatkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, minas siyasatil antarku siyasa, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Kenapa? Karena banyak kekotoran, banyak kemunafikan, ya, dan itu sudah rahasia umum. Orang awam, ya, sangat paham tentang hal ini, apalagi di negeri kita, ya, yang masuk ke parlemen pasti akan apa? Tertular kotorannya. Ya, ada pula yang kita saksikan yang di luar sana terutama ketika masuk parlemen, masuk politik, ingin katanya untuk berjuang meninggikan kalimat tauhid di sana. Namun apa yang terjadi? Ya, kesandung sapi, ya. Tercoreng nama Islam itu sendiri dan sebagainya. Maka sekali lagi pelajaran yang berharga dari kejadian di Aljazair. Di Aljazair ada orang-orang yang mengaku ahli sunnah masuk kepada kancah politik. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Di Aljazair. Ya. Di Mesir, ya. Waktu, ya. Ikhwan Muslimin telah mengangkat tokohnya Muhammad Mursi jadi presiden. Apakah menjadi negeri yang makmur, sentosa, barokah? Tidak, pertumpahan darah lagi. Dilengserkan lagi Muhammad Mursi. Pertumpahan darah lagi. Ya. Masuk penjara. Ya, ikhwan Muslimin juga ditutup atau dilegalkan dan sebagainya. Dilarang di sana. Ya. Kemudian ada sebagian dai salafi mencoba keberuntungan dengan apa? Mendirikan partai politik. Apa yang terjadi? Dia sendiri menyesal. Yang mendirikan partai itu menyesal. Ya. Padahal dia apa? Termasuk yang tersohor di kalangan salafin pada waktu itu. Ya. Kalau kajian itu bukan ratusan, ribuan yang datang. Namun setelah dia ikut partai, ikut politik, hancur dakwah salafiyah di sana. Ya. Kata sebagian ulama, mundur puluhan tahun, ya, dari sebelumnya. Kenapa? Kena kotoran apa? Politik. Bahkan dia sendiri mengatakan laknatullah ala siyasah. Laknat Allah bagi politik. Ya. Kenapa? Menyesal. Tahu bagaimana kekotorannya apa? Politik. Ini sekali lagi, ini yang muncul di tengah-tengah orang-orang kita. Seruan untuk masuk apa? Politik. Na'udzubillah min dzalik. Karena tadi sudah meninggalkan dakwah as-sunnah, dakwah tauhid, maka apa? Masuk ke dalam dakwah-dakwah yang apa? Al-bid'ah. Nah, ya, kita tambah lagi karena waktunya sangat mepet, karena kita juga jam pesawat kita dimajukan juga. Sedikit lagi kita tambahkan. Di antara fenomena yang terjadi, ya, kalau kita katakan dari krisis dakwah, ya, krisis akidah wal manhaj di tengah-tengah as-salafiyin, ya, ini saya ucapkan ada ucapan yang indah dari Syekh Walid bin Muhammad Nabi Seven Nasr. Beliau salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang pernah datang ke Indonesia memberikan daurah dan seterusnya. Beliau punya kitab bagus sekali, Syarah Ushulussunnah, Syarah Ushulussunnah karangan Imam Ahmad. Beliau punya dua syarah yang singkat dan syarah yang panjang lebar, ya. Di antara syarah yang panjang lebar itu di mukodimanya Syekh Walid pernah berkata, ini saya sudah terjemahkan. Syekh Walid berkata, yang aneh, ya, tapi nyata, Anda mendapati di zaman now ini, ya, ada seseorang yang akidahnya lurus dalam kebanyakan masalah agama. Dia tumbuh di atas pengetahuan tentang tiga macam bentuk tauhid. Ya, masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat sudah khatam, sudah di luar kepala, jangan ditanya, mumtaz sudah, ya. Namun kata beliau, ya, akan tetapi Anda mendapatinya bengkok dalam masalah manhaj, ya. Dalam masalah tauhid tadi pembagian tauhid jadi tiga itu lurus. Namun dalam masalah manhaj bengkok. Apa saja di antaranya? Kata beliau, dia menyimpang dalam masalah menyikapi kebid'ahan, ya. Ada yang pernah kita mungkin dengar bid'ah amaliyah itu enggak mengeluarkan dari ahlussunnah. padahal ulama mengatakan, Rasul sendiri mengatakan kullu bid'atin dolalah, bid'ah amali atau bid'ah akidah mengeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada pula yang menyimpang dalam masalah manhaj, yaitu diantaranya masalah bermuamalah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang kita dapati di tahun-tahun politik seperti ini, dakwah kita tercoreng dengan sebagian atau ulah sebagian orang-orang kita sendiri. Ada yang membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum di medsos ataupun di internet. Padahal jelas-jelas Rasul mengatakan man arada an yansaha lil sultanin fala yubdi alaniatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, jangan di hadapan umum. Di medsos itu di hadapan umum atau di hadapan jin? Jelas di hadapan umum. Rasul melarang fala yubdi alaniatan. Dan ulama sebagaimana kata Syekh bin Baz, termasuk manhaj atau bukan, termasuk bukan manhaj salaf at-tashhir bi uyubil wulad, bukan termasuk manhaj salaf kalau kita menyebarkan aib-aib pemimpin kaum muslimin. Kalau kita bahas seperti yang kita katakan sampai subuh lagi dan sudah sering kita sampaikan, mungkin bisa dilihat di YouTube ceramah kita masalah bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Singkatnya, yang pertama membaiat pemimpin. Pemimpin yang mana? Ormas? Pengajian? Takmir? Bukan. Pemimpin kaum muslimin, entah itu khalifah, presiden ataupun raja, membaiatnya, meyakini kepemimpinannya, meyakini akan ketaatan wajib kepadanya selama dalam hal yang ma'ruf, membaiat. Kemudian mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kemudian menghormatinya atau menghormatinya dulu, kemudian baru mendengar dan taat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bersabar dalam menghadapi kedolimannya. Yang kelima, menasehatinya dengan cara lemah lembut dan dengan cara rahasia, tidak di hadapan umum. Yang keenam, sikap ahli sunnah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Bahkan ini pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu alias alil bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka dia pengikut sunnah insyaallah. Bahkan Imam Ahmad atau Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altu ali sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau kita beda, Anda punya satu doa mustajab, doanya apa? Ya Allah, berikan aku Lamborghini. Ya Allah, berikan aku pesawat pribadi, pesawat telepon misalnya. Namun para ulama salaf ini, kalau aku punya dakwah, doa yang mustajab satu, aku akan tujukan untuk pemimpin kaum muslimin. Ini adalah apa? Manhaj as-salaf, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, dan itu perintah Rasul, sunnahnya Rasul. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladina tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian doakan mereka dengan kebaikan, bukan mendoakan dengan kejelekan, atau malah melarang orang berdoa untuk pemimpin kaum muslim yang sudah ada. Ada makalah terbaru juga dari orang-orang yang mengatasnamakan da'i salafi, menulis makalah yang sangat amat indah retorikanya, sampai ulama pun tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tulisannya apa? Jangan berdoa, ya Allah jadikan Jokowi sebagai presiden. Ini na'udzubillah min dalik. Kenapa enggak mengikuti manhaj salaf, akidah salaf, mendoakan pemimpin dengan apa? Kebaikan. Kok malah melarang mendoakan apa pemimpin yang sudah ada? Imam Tahawi yang sudah kita nukilkan ucapannya, wa nad'u lahum bisalahi wal mu'afa. Kita doakan pemimpin dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini akidah salaf. Ya, kenapa kok enggak diikuti oleh orang yang mengatasnamakan ini sebagai apa? Salaf. Inilah yang kita katakan tadi, krisis akidah wal manhaj, ya. Kemudian juga lebih dari itu, ya. Ada yang mencaci maki pemimpin tersebut, ya. Sudah jelas namanya Jokowi, namun di balik Ojokowi. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini plesetan, ini adalah bentuk penghinaan. Man ahana sultanallah ahanahullah. Rasul mengatakan barang siapa yang menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan hinakan dia. Ya. Dan juga sudah kita sampaikan tadi ada berapa poin tadi? Membaiat, menghormati, mendengar dan taat, bersabar, menasihati, mendoakan. Yang ke ayat 7, tidak boleh memberontak. Dan sudah kita sampaikan, ya, haram memberontak pemimpin yang muslim. Bagaimanapun kezalimannya. Rasul s.a.w. mengatakan dalam baiat kepada para sahabat, Ubadah bin Samit berkata, wa alla nunazi al amro ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang mengkudeta pemimpin muslim kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan wa ajma ahlus sunnah dalam syarah di sini wa ajma ahlus sunnah annahu la yan azilu sultan bil fiski. Bahwasanya ijma ahlus sunnah mengatakan pemimpin itu tidak boleh dilengserkan meskipun karena kefasikannya, ya. Ini sekali lagi adalah akidah ahli sunnah, bahkan ijma'nya ahli sunnah wal jamaah. Cuma ada yang ikut arus orang-orang itu mencaci maki pemimpin, melarang orang mendoakan pemimpin dan seterusnya. Masih ada waktu? Ya, kita tambahkan lagi. Di antara ya fenomena yang sangat amat menunjukkan ya akan lunturnya akidah dan manhaj salaf di dalam diri sebagian yang mengatasnamakan diri sebagai as-salafiyin, ya, yaitu mereka ya kapan lalu beberapa dai-dai kita ikut nongkrong di muktamarnya ahlul bid'ah, ya, ikut apa nongkrong, ya. Dan mereka meyakini itu bukan suatu ketidaksengajaan, sengaja dan meyakini itu boleh, ya. Mereka berdalil lucu juga dalilnya. Anda kan kalau naik bis masa tanya dulu mana al-sunnah mana al-bid'ah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau datang ke muktamar itu Anda punya pilihan antara Anda dan apa? Dan ya, ya. Namun kalau masuk bis, nggak ada alternatif lain kecuali kalau Anda punya bis sendiri, ya. Naik pesawat nggak mungkin kita pilih-pilih albit, dan ini urusan dunia, jangan disamakan dengan urusan apa, dakwah, urusan agama. Antum alamu bi umri dunyakum, masa urusan dunia kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Namun larangan duduk di majelis albit ini sangat jelas. Cuma itu ya, ada dai-dai kita yang ya kalau bisa disilakan suntuluyu. Nah, yaitu sebagian ya, sebagian sekilas dari, dan alhamdulillah ya sudah pernah kita tulis ya kritikan, masukan, bantahan ya terhadap tadi fenomena-fenomena tadi ya. Bisa nanti dilihat di internet, wallahu taala alam. Ya, tentang masalah insiden pembakaran bendera ya kita serahkan kepada MUI dan juga pemerintah pusat yang sudah mereka bekerja untuk hal ini, dan cukup untuk kita apa mengingkari kalau ada kemungkaran namun tetap kita dalam porsi dan kita justru termotivasi untuk terus mendakwakan apa at-tauhid, bukan malah dilarang mendakwakan tauhid atau dilecehkan atau dipersoalkan. Nah, ya, ini lebih menunjukkan untuk kita apa semangat dan terus belajar akidah dan akidah, karena di luar sana banyak orang-orang yang merusak akidahnya. Nah, ya ini masalah apa ya, belajar kepada Ahlussunnah. Ini bagaimana dengan pendidikan anak? Sekarang ini banyak sekolah yang mahal harganya. Ya, enggak tahu di sini mahal enggak. Ya, ini masukan saja. Yang punya sekolah, tolong. Ya, sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, ya, kita sampaikan sejarahnya Imam Syafi'i dalam mempelajari ilmu agama. Beliau anak yatim Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Masya Allah, cukup sudah. Waktunya sangat terbatas. Imam Syafi'i terlahir dalam keadaan yatim, enggak punya bapak. Beliau sampai apa? Enggak bisa masuk sekolah seperti sekolah TPK ataupun SD dan seterusnya. Beliau apa? Nguping kalau ada guru yang ngajar di kelas, ya. Ketika itu beliau hafal, di beliau pun nulis itu susah karena apa? Enggak punya uang untuk beli buku atau beli kertas. Beliau cari apa? Kertas-kertas bekas. Di sini ada apa? Ya, ada masukan bagi yang punya yayasan sekolah. Tolong perhatikan yang enggak punya-punya itu. Ya, ataupun dengan apa istilah subsidi silang atau bagaimana, karena mereka ada yang luar biasa semangatnya menuntut ilmu agama, barangkali itu seperti Imam Syafi'i nanti. Nah, tentang masalah sholat Jumat, ya, yang afdal tetap ya di tengah-tengah masjid sunnah, ya. Namun kalau sudah tidak ada atau kita lagi tempat yang memang itu bukan masjid sunnah, ya sudah terpaksa darurat, ya. Beda dengan kita duduk ada kajian tabligh akbar masjid ini, kajiannya Ustaz Al-Bida misalnya. Ini kita punya pilihan antara datang dengan tidak. Kalau khutbah Jumat sudah itu kewajiban kita mendatangi, ya. Jadi sekali lagi jangan samakan antara yang kita punya pilihan dengan yang tidak punya apa? Pilihan. Nah, mengenai menjauhi majlis ahli bid'ah atau haraki, kami berusaha menjauhi, tapi dikatakan sombong. Masih sombong. Ya. Rasul dikatakan apa? Syairun majnun, penyair yang gila. Ya, lebih dahsyat lagi. Ya, cuma apa? Kata para ulama, qulil haqqa tsumma imshi. Katakan yang hak, jalan sudah. Jangan toleh kanan toleh kiri, kecuali kalau lewat rel kereta ya. Kanan kiri. Kalau mengatakan kebenaran sudah, ya. Sampaikan yang hak meskipun pahit rasanya. Dikatakan sombong, dikatakan apapun sudah. Kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak. Menggapai ridho manusia semuanya itu impian yang enggak mungkin bisa apa? Tergapai. Makanya tugas kita hanya menyampaikan, ya, cari ridho Allah. Jangan cari ridho manusia. Jangan cari muka di hadapan manusia. Antum sudah punya muka. Masalah fenomena tahzir. Tahzir itu memperingatkan fulan punya pemikiran yang menyimpang, fulan alil bid'ah. Itu namanya tahzir. Ahlussunnah dalam segala hal pertengahan, tidak boleh anti dengan tahzir, ya. Tidak boleh juga apa? Berlebihan. Enggak boleh meremehkan, enggak boleh berlebihan. Pertengahan apa itu pertengahan? Kalau memang tahzirnya itu benar dengan bukti yang nyata, dengan ya keilmuan yang mumpuni, ya, maka tidak ada masalah kita terima. Ya, namun kalau yang tahdirnya asal-asalan, ya, tidak ada bukti, tidak ada dalil yang benar, maka kita nggak boleh apa terima. Ya, sekali lagi, wasat dalam segala hal. Kalau kita dipinta untuk jadi panitia kajian dai sesat misalnya, ya, meskipun yang merintah adalah ya istilahnya pemimpin perusahaan, ya. Kita tetap ya secara asal Rasul mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiati apa al-khaliq subhanahu wa taala. Di antara maksiat kepada Allah yaitu mendatangkan ahli bid'ah untuk ceramah, ya, sebagaimana kita sampaikan ayatnya tadi. Maka tetap kita nasihati pemimpin tersebut, ya, atau paling tidak kita menghindarlah sudah. Wallahu taala alam. Dari kajian ini, apakah manhaj salafi membuat kelompok eksklusif? Ya, apapun namanya, kita katakan kita ingin berusaha menyeru kaum muslimin kepada dakwah salafiyah, dakwah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kita hanya menyampaikan qaulullah Allah, kita hanya menyampaikan qaulur Rasul, qaulus sahabat. Ya, dikatakan eksklusif, dikatakan sombong, dikatakan apapun, ya, kalamun nasila yantahi, kata orang Arab, ucapan orang itu enggak selesai-selesai, ya. pasti ada saja yang komen, apalagi sekarang ini banyak ulama komentator ini, ya. Apapun dikomentari, ya. Ini sekali lagi fenomena yang sangat sangat berbahaya. Bolehkah kita memotong jenggot untuk merapikannya? Tidak boleh, ya. Kata Rasul, aful leha, pelihara jenggot, bukan dihias-hiasi, bukan, ya. Sekali lagi perintahnya memelihara, membiarkan. Nah, kalau merapikan disisir tidak ada masalah, cuma kalau dipotong haram. Bila saat ini ana masih tergabung dalam grup WA Ahlul Bid'ah sebatas pekerjaan, ya. Grup MT Ahlul Bid'ah. Kalau grup MT Ahlul Bid'ah jelas haram, ya. Enggak boleh. Kalau misalnya WA perusahaan, ya, di situ campur aduk dan yang dibicarakan urusan perusahaan, yang ada masalah bedakan. Seperti antum tadi naik bis, enggak ada masalah, antum enggak diceramahi sama Ahlul Bid'ah. Beda dengan duduk di majelisnya Ahlul Bid'ah. Boleh diceritakan sedikit tentang sejarah dakwah salafiyah di Indonesia? Wallahu a'lam, yang kita tahu, yang kita alami sendiri, ya, dakwah salafiyah tahun 90-an itu awal-awal mulai berkembang, ya. Tahun berapa? 90-an. Anak pribadi alhamdulillah sudah mulai mempelajari dakwah salafiyah, ikut dakwah salafiyah sekitar tahun 94, ya. Di Surabaya saja, ya, itu di Surabaya saja tahun 94-95 itu kajian cuma 1-2 tempat saja. Itu pun ya jarang-jarang, artinya enggak rutin tiap minggu. Mungkin kalau tiap minggu pun satu majelis saja. Sangat sedikit. Enggak ada, cuma 20 orang, ya. Sangat tidak kita dengar apa gaungnya dakwah salafiyah, kecuali sedikit. Ini di Surabaya khususnya. Di Indonesia juga kurang lebih lah seperti itu. Ada pondok-pondok pesantren salafi, cuma sedikit sekali dibandingkan dengan sekarang. Dan di antara yang sudah kita sampaikan, yang banyak berjasa bifadlillah, yang pertama dengan keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, kemudian di antara dengan karunia perjuangan ustaz-ustaz kibar kita seperti Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim Abdal, yang mereka keliling Indonesia untuk ceramah dakwah tauhid, dakwah akidah, yang kita masih ingat di Surabaya misalnya. Beliau kajiannya masalah tadi, akidah manhaj, akidah tadi as-sunnah wa'tiqaduddin karangan Ar-Razi'in, itu yang beliau kaji meskipun bersambung, enggak rutin tiap bulan, enggak rutin tiap tahun, cuma kalau datang ya itu yang beliau sampaikan, itu ciri khasnya dakwah apa as-salafiyah. Namun sekarang lebih luntur, yang ada apa masalah tadi, rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, setelah itu dakwah salafiyah mulai berkembang. Namun namanya pohon semakin tinggi menjulang, semakin banyak apa angin yang kencang, angin yang menerjang. Itulah dakwah salafiyah sampai detik ini, ujian cobaan muncul bertubi-tubi, Kalau antum pelajari seperti sama sekarang juga, yang ini yang lebih parah lagi, yaitu munculnya tadi syubhat-syubhat dari orang-orang yang mengasamakan diri sebagai dai salafi. Ini juga ujian bagi kita, apakah kita bisa istiqomah ataukah tidak. Nah, kita mohon kepada Allah keistiqomah di atas sunnah. Perlukah kita menisbatkan diri kepada salafi? Perlu, untuk membedakan dengan dakwah yang lainnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba, tidak tercela, liman adhara madzhab salaf, yang menampakkan madzhab salaf, wantasaba ilaih, dan menisbatkan kepada madzhab salaf, di antara menisbatkan maknanya mengatakan salafi. Cuma pertengahan kita. Ini hukumnya boleh-boleh saja, bukan suatu yang wajib harus kita apa? KTP pakai nama Muhammad Salafi. Enggak. Ya harus, Namun perlu terkadang, Namun juga jangan dilarang, jangan alergi, Jangan berlebihan juga, jangan apa? Meremehkan. Pertengahan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh-boleh saja menampakkan dan boleh-boleh saja menisbahkan kepada manhaj as-salaf, mengatakan kita di atas dakwah salafiyah, ana adalah salafi, ada masalah, masalah cadar, bahwasanya yang rojeh dari ucapan ulama, cadar itu hukumnya sunnah, mustahab, tidak diwajibkan. Sebagaimana kata Rasul, kepada Asma binti Abu Bakar ketika sudah balik atau ketika itu beliau mengatakan, wahai Asma, apabila perempuan sudah balik maka tidak boleh terlihat kecuali wajah dan telapak tangannya. Artinya apa? Tidak wajib. Cuma Rasul tidak melarang. Rasul bahkan mengatakan la tantaqibul muhrimah, orang wanita yang ihram tidak boleh memakai cadar. Artinya apa? Setelah itu boleh memakai cadar. Jadi cadar syariat, bukan budaya, bukan adat, namun itu suatu syariat yang meskipun tidak diwajibkan dianjurkan. Nah, ada yang berpendapat dengan masuk dunia politik memudahkan menutup maksiat, karena ada kebijakan yang dibuat oleh pemimpin seorang muslim. Ini seperti khamr dan perjudian, ada manfaatnya. Boleh, betul enggak? Allah mengatakan, Allah mengatakan apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwasanya khamr dan perjudian ada manfaatnya, cuma dosanya, madharatnya lebih dahsyat. Seperti tadi, katanya untuk memperbaiki, namun akhirnya kesandung sapi. Ya kan? Dan ini sudah sekali lagi fakta di lapangan bagi orang yang mau membuka matanya. Dan inilah yang diselisih oleh Rasul. Kalau Rasul punya pendapat seperti orang tadi, Rasul akan ambil tawarannya orang kafir musyrikin di awal dakwah beliau. Ketika beliau dakwah di kota Mekah, dakwah tauhid, orang kafir Quraisy kewalahan, takut ditawari apa? Kepemimpinan. Kalau Rasul punya manhaj seperti tadi, kita ambil saja kepemimpinan, nanti kita apa? Luruskan. Enggak, Rasul enggak mau. Rasul mau bangun dari bawah, dari pondasi dakwah tauhid, dakwah akidah. Inilah sunnahnya Rasul. Bukan dakwah dari atas, dakwah dari bawah. Makanya kata para ulama, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala rasihi. Barang siapa membangun rumah dari atapnya, atap akan jatuh di atas apa? Kepalanya. Secanggih arsitek, ada enggak yang bangun rumah tanpa pondasi? Ada enggak? Itulah membangun umat enggak mungkin bisa berhasil tanpa apa? Pondasi dulu, akidah terlebih dahulu. Dari kata Pak Ustadz tadi, ahli bid'ah itu lebih buruk dari pelaku maksiat. Lalu lebih buruk mana ahli bid'ah dengan orang kafir? Ya orang kafir. Jadi jangan salah paham ya. Orang kafir lebih buruk ya, tentunya daripada ahli bid'ah. Apa hukumnya menentang salaf? Kita perinci dulu apa maksud menentang salaf. Kalau misalnya menentang akidah salaf yang itu bisa berkaitan dengan masalah rukun-rukun iman, bisa kafir. Seperti misalnya kelompok Qadariyah yang ekstrim, mereka mengatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias Allah itu dulunya jahil, ketika terjadi baru Allah tahu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Lau anfaqa ahadum misla udin dahaban ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman dengan takdir. Kalau sudah menentang salaf dalam masalah ini, masalah inti akidah, masalah rukun iman, ya bisa kafir. Kalau di bawah itu dia ahli al-bid'ah. Dan Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Dan sudah kita sampaikan, ulama mengatakan mukmin di sini para salafus saleh yang mengikuti selain jalannya para salafus saleh, kami sesatkan ke mana dia tersesat. Itu ancamannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah sekali-kali menyimpang dari ajaran as-salaf. Sesekali materi ceramahnya untuk anak remaja yang sedang menghafal Al-Quran, untuk tetap semangat istiqomah dan mau menjauhi maksiat. Ini masukan dari takmir. Untuk takmir ya. Karena kita kan sudah, temanya sudah ada. Ana mau tanya mengenai udzur bil jahal. Apakah ada udzur bil jahal dalam syirik? Iya, ya, ada, dan itu ijma' para ulama, ya. Orang yang jahil ketika dia berbuat syirik enggak langsung bisa dikafirkan, ya, sampai tegak hujah atasnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, "Idza kunna la nukafir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li ajmi man yunabihum fa kaifa nukafir man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah." Kata beliau, bagaimana kita mengkafirkan orang yang sujud di berhala kuburan Ahmad Badawi, ya? Kita enggak mengkafirkan karena apa? Li ajri jahlim, karena kejahilan mereka dan karena ketidakadanya orang yang menegakkan hujah kepada mereka, ya. Kita ingat firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami tidak akan mungkin mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul, ya. Makanya di antara syarat orang itu dikafirkan kalau dia berbuat kufur besar, kalau sudah ditegakkan hujah, ya, dipahamkan hujah. Nah. Apakah benar kalau godaan wanita lebih besar daripada godaan setan, ya? Karena godaan setan itu lemah. Kata Rasul, kalau wanita itu sudah keluar dari rumahnya, dia seperti apa? Ya, kalau dia tabarruk dan sebagainya, ya, itulah gangguan apa? Asyaitan. Dan setan ada dua. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan apa? Manusia. Kalau wanita itu dia tidak memakai busana yang syar'i, ya, itu adalah apa? Para penggoda setan. Setan dari kalangan apa? Manusia. Nah, apa hukumnya orang mengupload suara dia baca Quran ke sosmed? Ya. Indah enggak? Betul enggak bacaannya? Ya, jangan asal-asalan, ya. Dan juga wala tuzaku anfusakum, jangan apa? Ya, merekomendasi diri sendiri. Ya, selayaknya ya dites dulu kepada ustaz yang mumpuni, layak enggak? Kalau enggak layak memalukan nanti. Apa bedanya salaf salafi sama salafiyah? Ini secara bahasa, ya. Salaf itu para pendahulu kita, ya. Salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu maksudnya salafus saleh. Orang yang mengikutinya dinamakan salafi. Kalau satu orang, kalau banyak salafiyun, ya. Kalau perempuan dinamakan salafiyah, ya. Paham ya? Ini secara bahasa, makanya belajar bahasa Arab. Ya. Apa itu Islam Salafi dan Haraki? Kalau Salafi sudah kita sampaikan, yang menyeru umat kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, akidahnya ala akidah salafus saleh, ya. Adapun Haraki itu mengarah kepada kelompok-kelompok Khawarij, ya, yang mereka tidak mementingkan akidah sahiha. Mereka ini suka kepada politik atau kepada jihad-jihad yang tidak syar'i dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah sudah bisa dikatakan 90% terjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada akidah dan manhaj para as-salafus saleh. Aku lu qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.